Kabar bagus seeto toragi Markus. Markus bab setong. Arya kabar bagus perkara Isal Masih, potrana Allah. Kabar bagus jeria, emolai akan tase etoles bi Nabi Yesaya. Iya Arya. Arya kang otosan debuna Allah. Bi sengko yotos ajeng ada ibena. Sopaja apa pejalan ka aku ibena. Beda orang raeraan esegera bedih. Sadia aki jalan ka agem pangeran. Parata aki len jalan seelebetana salerana. Yahya pacet bener keluar era arah. Akan tasila etoles bi Nabi gele. Yahya jeria beptis reng orang ben manapak berta dari Allah. Bok nakutu atobat dari satu sana. Bok kutu ibaptis. Kepada bok naik sapora bi Allah. Debuna Yahya jeria, banyak orang dari negara Yudea, benderi kota Yerusalem, entar ngidingaki Yahya. Reng orang jeria ngakoni satu sana, ben Yahya abaptis reng orang jeria esongai Yordan. Rasokena Yahya jeria dari buluna onta, sapukna dari kolek, ben seede beleng ben matu alas. Yahya jeria manapak kabar ria ka orang sebanyak. Sa'alana sengko ria bekal rabu orang serajaan dari sengko. Moka atalena sapatuna bayi sengko tak pantas. Sengko abaptis benangangkui aeng. Tapi orang jeria abaptis benangangkui erona Allah. Ebekto jeria isa rabu dari Nasaret e daerah Galilea. Lacu ebaptis bi Yahya e sungai Yordan. Ebekto gipuru keluar dari sungai jeria. Isa laju ngelati langi abuka ben rona Allah toron ke atas salerana arupa manok dere. Pas bede suarana Allah dari langi si adebu kantaria. Bekna tang anak sekatresnan, sema seneng tang ate. Sa'alana jeria, dari kekuatan arona Allah, Isa laju mios kara ara sanat kala jeria. Isa elengki, eja dia papolo area bite ekuda iblis. Neng eja dia beda kiarun purun alas benkat malaikat rabu kaja dia alatini salerana. Sa'alana Yahya penjara Isa mios ka Galilea lacunga beraki kabar bagus dari ala eja dia. Bektona lana pak. Cakna debuna. Allah bekal tulia merintah. Mara atau bet dari satu sana. Ben papar taja kabar bagus dari Allah. Ebekto alomapa epasese ratala ke Galilea, eja dia Isa ngolati beda orang majeng kadua, ia Arya Simon ben Alekna si anyama Andreas. Sekadua jeria tepana acele cukok etala ke jeria. Isa adebu ka sekadua jeria. Mara norok sengkok, bi sengkok benaya cerna acele manusia. Sanat kala jeria kia, sekadua buru pas ngireng Isa, celena etina. Isa aloma patros, lacu ngolati beda orang kedua alaina, satare tan kia, nyamana Yakubus ben Yahya, na anak na Sibidius. Seka dua jeria, tepak na beda edelem parauna, matepak jelena. Kipuru eolati bi Isa terus, etikani. Seka dua jeria, laju ngireng Isa. Epana ben lakabulena, sepada beda e parauna, etinaki. Isa ben Redmorete napak ka kota Kapernaum, ben Earesabet Samarina jeria, laju mios ka kenengana, kabektian serta pas morok ejedia. Reng oreng senge dingaki pada kasampu, polana se morok kalaben kobesa, tak akan taru guru agama. Ebekto jeria, laju beda oreng se kasosopen roh jahat, masuk ka kenengana, kabektian jeria, pas aira. Dalam kain itu ada ipakah dia pernah bersaring dengan dalam kenapa di dalam ipatom besar setuju di dalam asir dengan dalam dengan dalam utusan sesat dari Allah. Isa abentak roh jahat jeria. Neng-neng. Cakna debuna. Keluar dari orang ria. Orang gelap bi roh jahat jeria edu ontu epasanta. Saalana jeria, roh jahat buru laju keluar dari orang jeria sambi atarat. Reng orang senenga le'e jeria pada kasampu. Sampai pada ngocak kantar ya. Aduh, apa ria? Arya pengajaran anyar. Orang ria kalabuan ko besana marenta roh-roh jahat epakon keluar. Ban roh-roh jahat jeria atau roh kedebuna. Kabar parkara Isa jeria cecepete beletra kasa pinggara daerah Galilea. Isa benret morete kuper dari kenangana kabektian. Terus mios kabengona Simon ben Andreas, Yakubus ben Yahya, Norokia. Ebu matuana Simon tepana sake panas, tedung eke tedungana. Bekto Isa benret morete napak kajadia laju yatore oning parkara jeria. Teti Isa ngolati matuana Simon jeria laju yastani tananga pas epaceke panasa elang laju alatini tamoya. Saalana are compet reng oreng ngibes sakapiana oreng sepade sake ben kasosok ben roh jahat. Eki beka Isa. Reng oreng sakota jeria pada agripung e ade na bengkau jaria. Isa maberes oreng sabenyakna senangkung panyakit acem-macem serta ngojuk roh-roh jahat. Roh-roh jahat jaria tak eparing aki cak ngocak pa-apa sebab roh-roh jahat jaria tau sapa salerana jaria. Kalakuana e bejesobu, Isa abu ngola jumios dari compokna kakenengan sesepe eluarana kota. Pas adu'a eja dia. Tapi Simon bencakan jana entar nyare'e. Ben sa'alana atemo laju pada motor. Sadajana orang nyare'e panjenengan. Tapi Isa adebu. Mara, terus entar kata kota lain semak-semak dari dina. Sengko kotua kotba e disak kia. Sabab jeria masa tersengko entar de'na. Teti Isa mios kamandiman esa antero Galilea serta akotbah e kenengan-kenengana kebektian serta ngojuk roh-roh jahat. Beda orang lalake ka seorang andi penyakit kolek buduk. Orang jeria nyantir ka Isa pas asojud serta mator. Manabi panjenengan kasokan. Panjenengan bisa mabaras abtina. Isa niser ka orang jeria. Teti orang jeria pas esating sambi adebu. Sengko ndak, mara beres. Sana leka jeria kia, panyakit te elang ben orang jeria beres. Bi Isa orang jeria pas esoromole sambi eparengi parengeten kantaria. Senga, jek kabele kasapa bayi. Tape kasa entar ka imam. Soroteku maole etemo jek bekna pacet beresongku. Sa'lana jeria atau ragi kurban menurut saya parenta agi Musa. Menangka bukti kareng orang lain, jabak nala pajat beres ongku. Tapi orang jeria nyingke dari jadia, laju notor agi ketetian jeria, eman diman sampai Isa tak bisa masuk ke kota rang-terangan. Teti salera napas alengki eluar kota, e kenangan-kenangan sesepe. Tapi reng-oreng dari mandiman, ki datengnya bis.